Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Kata al-imam al-mujaddad Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamim al-Najdi rahmatullah alayhi, wa dalil al-shamsi wal-qamari qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-layla wal-nahar wal-shamsi wal-qamar la tasjudu lil-shamsi wa la lil-qamar. Dalil tentang matahari dan bulan, bahwa menyembah matahari dan bulan termasuk syirik, adalah firman Allah Ta'ala surat Fussilat 37. Dan ayatihi, diantara yang termasuk ayat-ayat Allah, yakni ayat-ayat, ingat ayat Allah terbagi dua, ada ayat syar'iyah, ada ayat kauniyah. Apa bedanya ayat syar'iyah dengan ayat kauniyah? Ayat syar'iyah adalah apa? Apa ayat syar'iyah, Salman? Ayat syar'iyah. Ada ayat syar'iyah, ada ayat kauniyah. Ayat syar'iyah, yakni yang berisi syariat. Dan itu apa? Antum semua sudah harus tahu ini. Sudah sering diajarkan. Masa tidak tahu bedanya ayat syariah dengan ayat kauniyah? Hamzah. Al-Quran. Nah, yakni ayat syariah adalah ayat-ayat yang merupakan apa? Salman, ayat-ayat yang merupakan syariat. Tadi sudah dijawab katanya Al-Quran. Berarti ayat syariat itu maksudnya ayat yang merupakan apa? Ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu apa? Ayat Al-Quran itu apa? Kalam Allah, itu yang diinginkan. Firman Allah, kalam Allah, bukan makhluk. Ayat syariah, ayat yang berisi syariat, yaitu firman-firman Allah, yang merupakan kalam Allah. Itu kan sifat Allah. Jelas ya? Yang lainnya semua jelas. Yang kedua, ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah ayat yang sifatnya kaun. Kaun itu apa? Khalq. Kaun itu sama dengan khalq, makhluk. Berarti ayat kauni yang maksudnya ayat, ayat-ayat Allah yang berupa makhluk ciptaan Allah. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Semua makhluk-makhluk ciptaan Allah merupakan ayat tanda kekuasaan Allah. Ayat syariah, ayat yang sifatnya berisi syariat, yaitu firman-firman Allah yang merupakan kalam Allah. Kalam Allah, firman Allah itu sifat Allah, bukan makhluk. Isinya syariat, perintah, larangan, Al-Quran, semua kitab suci, Al-Quran, Injil dan yang lainnya, isinya adalah ayat-ayat syariah. Jelas? Adapun ayat kauniyah, ayat yang sifatnya makhluk ciptaan Allah. Kaun, kata kaun, kaun itu artinya khalq. Ayat kauniyah artinya ayat khalqiyah. Yani seluruh makhluk ciptaan Allah adalah ayat tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, ayat yang dimaksud di sini apa? Setelah klasifikasi tadi, klasifikasi ini harus benar-benar antum hafalkan dan fahami, tidak boleh lupa. Jika dapat kata ayat dalam Al-Quran atau dalam hadis, bisa menempatkan ayat yang dimaksud apakah ayat syariah atau ayat kauniyah. Ayat yang dimaksud di sini ayat apa? Kauniyah. Makhluk diantara ayat-ayat Allah adalah malam, siang, matahari, bulan. Artinya itu adalah kaun, makhluk Allah Ta'ala yang merupakan tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah yang maha kuasa menciptakan makhluk-makhluk itu. Itu maksudnya. La tasjudu lisyamsi, janganlah kalian sujud beribadah menyembah matahari, wala lil qamar, tidak pula kepada bulan. Nah, itu tidak pantas, itu tidak boleh, itu syirik, menyekutukan Allah, menyetarakan Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan itu. Disetarakan Allah, disetarakan dengan makhluk ciptaannya. Ini penghinaan kepada Allah Ta'ala. Tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Wa ma qadarullaha haqqa qadri, mereka orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, baik, kita baca dulu syarahnya. Syekh dalla ala anna hunaka man yasjudu lishamsi wal qamar. Ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya di sana ada orang-orang yang sujud menyembah beribadah kepada matahari dan bulan. Walihada, oleh karena ini nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam ada salati inda tulu'is syamsi wa inda ghurubiha saddan lidhari'ati. Ya, jadi maksud ayat ini kata Syekh Shalal Fauzan, ini menunjukkan bahwa ada orang yang sujud menyembah matahari dan bulan. Oleh karena itu Allah melarang, la tasjudu lisyamsi wa la lilqamar. Kalian jangan sujud menyembah kepada matahari yang luar. Jadi di sana ada orang yang melakukan itu. Jadi ini dalil adanya penyembahan kepada matahari dan bulan. Kemudian walihada, oleh karena ini naha Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang ada salati, melarang mengerjakan salat inda ketika tulu'is syams, ketika matahari terbit. Ya. Wa inda ghurubiha, dan ketika matahari terbenam. Dan ini sudah kita pelajari ya pada pelajaran fikih ya. Nah, apa sebabnya dilarang oleh Rasul? Apa illat, faktor penyebab salat dilarang saat terbitnya matahari dan terbenamnya matahari? Dan salat yang dilarang di sini salat apa? Alal qawli rajih, menurut pendapat yang terkuat, salat yang dimaksud yang dilarang adalah salat sunnah mutlak. Ya, bukan salat sunnah yang punya faktor, tapi salat sunnah mutlak. Karena salat sunnah mutlak tidak ada faktornya. Tidak ada faktornya. Tidak ada faktor penyebabnya. Tidak, ya, tidak pas untuk dikerjakan di dua waktu ini, karena di waktu tersebut adalah waktu penyembahan orang-orang musyrik, menyembah sujud kepada matahari dan sujud kepada matahari, matahari sujud kepada matahari ketika terbit dan sujud kepada matahari ketika terbenam. saddan lidzariyah, dalam rangka untuk menutup jalan kesurutan. Itu sebabnya Nabi melarang sholat sunnah pada waktu itu, saddan lidzariyah, dalam rangka menutup jalan kesurutan. Li'anna hunaka, karena sesungguhnya di sana man, ada orang yang yasjudu lisyamsi, sujud kepada matahari, inda turu'iha, ketika terbitnya, wa yasjudu laha inda gurubiha, dan sujud kepada matahari ketika terbenamnya. Pada hadis itu disebutkan bahwa asyamsu tatlu'u baina mada baina qarnai syaitan wa tagrubu baina qarnai syaitan wa inda idin yasjudu laha al-musyrikun. Ketika terbit, terlihat oleh kaum musyrikin, terbit di antara dua tanduk syaitan. Ketika terbenam, terlihat oleh kaum musyrikin terbenam di antara dua tanduk syaitan. Saat itulah mereka menyembah. Fanuhina an nusalliya fi hadainil waqtain. Fanuhina, maka kita dilarang an nusalliya, mengerjakan sholat fi hadainil waqtain, pada dua waktu ini, saat terbenam, saat terbit dan saat terbenam. Wa in kanatu sholatu lillah. Wa in kanatu sholatu lillah. Meskipun sholat itu karena Allah, meskipun sholat itu kata Allah, hakikatnya sholat itu karena Allah, menyembah Allah. Lakin, akan tetapi, lamma kana fi sholati, lamma tatkala, pada sholat dan dikerjakan fi hadzal waqti, pada waktu ini, saat terbit matahari, saat terbenam matahari, musyabahatun, ada unsur musyabahah, ada unsur kemiripan, keserupaan, lifi'lil musyrikin, dengan perbuatan kaum musyrikin yang sedang menyembah matahari, sedang sujud kepada matahari dan kepada matahari di waktu itu. Muni'a min dhalika, muni'a, dilaranglah min dhalik, dari sholat itu di waktu tersebut, saddan lidhari'ati, dalam rangka menutup dhari'ah, jalan allati, yang tufli, bisa menyeret, menjerumuskan, ila syirik, kepada kesyirikan, kepada kesyirikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam jaa bin nahyi, beliau datang dengan membawa larangan anis syirik, dari syirik, membawa larangan dari perbuatan syirik. Wasadkin, nah, jaa bin nahyi anis syirik wasaddi dharai'ihi, wasaddi dharai'ihi al-mufdiyati ilaih, dan beliau datang dengan sad, menutup dharai'i, dharai'i asyib, dharai'i, yani dharai'i asyib, semakna dengan wasail, wasail asyib, dari'ah, semakna dengan wasilah, menutup wasilah, wasilah, yani faktor-faktor, jalan-jalan al-mufdiyah, yang menyeret, menjerumuskan ilaihi dan ilah syirik kepada kesyirikan. Nah, semua faktor yang bisa menyeret hamba, menjerumuskan hamba dalam kesyirikan, itu ditutup rapat-rapat. Nah, kemudian berikutnya wadalil malaikati, dalil adanya orang-orang yang menyembah malaikat dan itu syirik. Qauluhu ta'ala, kembali ke matan, kata al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab, wadalil malaikati qauluhu ta'ala, wala ya'murakum an tattakhidhu al-malaikata wa an-nabiyyina arbaba. Dia tidak memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan-tuhan sesembahan. Ali Imran ayat 80. Nah, qauluhu syarah, qauluhu dalil malaikat ila akhir dalla. Dalil ini, ayat ini menunjukkan ala anna hunaka, bahwa sesungguhnya di sana man abadal malaikat dan nabiyun, ada orang-orang yang menyembah malaikat dan para nabi. Wa nabarika syirkun, dan biasanya itu adalah syirik. Wa abadil kubur al-yawna, abadil kubur, para penyembah kubur al-yawna, di hari ini, di zaman ini, yaqulun, mereka mengatakan alladhi ya'budul malaikat wa nabiyyin wa salihin wa lasri kafir. Coba, syubhat besar. Orang yang menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah orang-orang salih, wali-wali Allah, tidak kafir, kata. Karena mereka adalah makhluk-makhluk yang dekat kepada Allah. Nah, menjadi apa? Menjadi wasilah pemberi syafaat di sisi Allah. Persis syubhatnya orang-orang musyrik di dahulu kala, sudah kita lewati mantan terhadap mereka. Ya. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang dekat kepada Allah, malaikat, para nabi, orang saleh, dan Allah. Tapi mereka tidak boleh diangkat sebagai arbab, sebagai tuhan-tuhan sesembahan bersama Allah. Nah, tidak boleh dijadikan sebagai wasa'id, sebagai perantara-perantara syafaat, pemberi-pemberi syafaat. Karena itu batil. Nah, hanya dengan alasan jadi perantara pemberi syafaat, kemudian melakukan taqarrub, pendekatan diri dan penuh rasa cinta dan pengagungan, beribadah ya kepada malaikat, nabi, orang saleh, artinya dipertuhankan bersama Allah. Nah, itu syirik akbar. Baik, kita ingin dapat syafaat mereka, maka bagaimana caranya? Memang dalam hadis syafaatul malaikat, syafaatul nabiyyun, wa syafa'atul mu'minin. Para malaikat yang bersyafaat, para nabi bersyafaat, para orang beriman bersyafaat nanti di akhirat. Nah, kita ingin dapat syafaat, syaratnya bertauhid, berislam, bertauhid, ikhlaskan ibadah kepada Allah. Nah, hadapun berbuat syirik, maka justru tidak ada syafaat yang berguna bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, jadi batin. Nah, namun mereka mengatakan demikian, para penyembah kubur mengatakan demikian, penyembah malaikat, penyembah orang soleh tidak kafir, itu bukan kafiran, karena mereka ingin membenarkan perbuatan mereka menyembah, ya, penghuni kubur. Allah musta'an. Tak terfikir. Terfikir. Terfikir. Terfikir. Terfikir. Terfikir. Terfikir. Terfikir.